إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيدنا جمعي مرضهارك الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita menjadi muslimin, mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga kenikmatan yang Allah berikan agar kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah dan terus berada di atas imanul Islam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus memperhatikan perkara yang akan merusak, yang akan mencabut kenikmatan tersebut, yang akan menyeret kita keluar dari kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu al-hawa, hawa nafsu, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Kata Allah, adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan menjaga diri dari hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jannah untuknya. Maka inna a'udzubikumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan jannah sebagai makwa al-mukminin, sebagai makwa mereka, tempat mereka, yaitu orang-orang yang yaqarrab maqama rabbih, yang takut kepada kedudukan Rabbnya, takut kepada Allah dan dalam keadaan menjaga dirinya dari hawa nafsunya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, setiap khatib di mimbar-mimbar, setiap dai berbicara selalu mengingatkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung na'udzubillah min syururi anfusina, dari kejelekan hawa nafsu kita, menunjukkan bahwa perkara-perkara besar, perkara yang akan merusak Islam seseorang, perkara yang akan merusak keimanan seseorang, dan perkara yang akan mencabut kenikmatan besar yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar ketika seorang menjadi muslim mukmin, apalagi terbimbing ke dalam sunnah, apalagi terbimbing ke dalam jalan salafus saleh, maka sungguh nikmat yang Allah berikan kepadanya azimah, sangat besar yang Allah berikan kepadanya. Maka dia harus menjaganya ekstra hati-hati, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabutnya kembali dan menyeretnya ke dalam kesesatan, dalam kekufuran, dalam penyimpangan-penyimpangan. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya hawa telah menjerumuskan kaum musyrikin ke dalam kesyirikannya, dan Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang mereka, orang-orang musyrikin, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Kata Allah, mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann, prasangka, dan juga wa ma tahwa al-anfus, dan apa yang dimaui hawa nafsu mereka sendiri. Artinya mereka menjadi kufur, syirik, menjadi musyrikin karena hawa nafsu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan perpecahan-perpecahan umat dan juga dikatakan penyebabnya hawa nafsu sebagaimana lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitabnya Sunnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa istilah Yahud, Yahudi berpecah menjadi 71 golongan bil ahwa. Dan juga Nasrani berpecah menjadi 72 golongan bil ahwa. Dan juga umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan bil ahwa. Semuanya karena hawa nafsu. Semuanya karena hawa. Maka yang paling dinaazakumullah ketika kita melangkah sesuatu, berbicara sesuatu, atau ketika kita bersikap dengan satu sikap, hendaklah kita bersanad dengan dalil, dengan hujjah, dengan qala Allah wa qala Rasul. Kenapa kamu hadir atau tidak hadir? Karena Allah, karena Rasul. Kenapa kamu berangkat atau tidak berangkat? Karena ayat, karena hadis. Kenapa kamu bersikap seperti ini pada bulan? Kenapa kepada bulan? Karena ayat, karena hadis. Dan jangan berbuat sesuatu apapun kecuali karena Allah dan Rasulnya. Karena ayat dan karena hadis, karena hujjah. Jangan karena hawa nafsu, karena kemarahan, karena kejengkelan, atau karena berbagai macam perkara-perkara yang merupakan kepuasan-kepuasan hawa. Ikhwani fillah na'azakumullah, hawa nafsu adalah seluruh apa yang menyelisihi qaulullah wa qaul rasul. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mendefinisikan apa yang namanya hawa, maka beliau menyatakan kullu ma khalafa, semua yang menyelisihi syariah, semua yang menyelisihi hukum Allah, maka itu adalah hawa. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam," kalau mereka tidak mau mengikutimu, "fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum," kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang disesatkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk. Qul inna a'udzubikumullah. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang namanya hawa nafsu adalah seluruh yang menyelisih sunnah, seluruh yang menyelisih perintah Nabi, seluruh yang menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum," kalau mereka tidak mau mengikutimu, maka ketahuilah kalau mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsunya sendiri. Setelah Allah katakan bahwa mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri, Allah sebutkan jeleknya orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, siapa yang lebih jelek, siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, bighairi hudan min Allah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah wa muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, al-hawa yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin, al-hawa yang memecah belah barisan salafiyin, al-hawa yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah dan khurafat, al-hawa yang menyebabkan umat masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan akbar, semuanya adalah al-hawa. Maka falina a'udzubikumullah usikum wa iyyaka bitaqwallah faqad faraza muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hatilah dari hawa. Dan hawa nafsu itu ada dan bisikan-bisikan hati itu terus terbersit dalam hati seseorang, dan ini selama dia hidup di dunia dia akan terus menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah nafsu amarah, nafsu syaitaniyah, dan sekian bentuk-bentuk nafsu, yaitu kemauan seseorang pada dunianya, kemauan seseorang karena dendamnya, kemauan seseorang karena perasaan syahwatnya, kemauan seseorang yang hanya urusan pribadinya, maka itu adalah hawa. Semua yang menyelisih Quran, semua yang menyelisih sunnah, yang menyelisih adab-adab dan akhlak salafus saleh, maka itu adalah hawa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang jeleknya hawa nafsu atau jeleknya orang yang mengikuti hawa nafsu. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainan nasi bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قد الله فاحكم حكم الله. Mereka di antara manusia dengan adil, dengan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, kan niscaya engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Maka ikhwanakumullah, kalau kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan tauhid was sunnah, kenikmatan Islamul iman, kenikmatan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan dengan ayat dan hadis, maka jangan sampai tercabut kembali dengan kita mengikuti hawa dari yang paling kecilnya. Jangan sampai kita mengukur sesuatu dengan hawa. Dan Allah perintahkan fahkum bainan nasi bil haq, hukumilah manusia dengan kebenaran. Kenapa saya begini pada punya? Apakah karena hawa nafsu atau karena ayat dan hadis? Kenapa saya demikian kepada guna atau kepada Allah? Atau kenapa kita berada di sini, kenapa tidak di sana? Kenapa kita berada bersama mereka, tidak bersama mereka? Semuanya harus dijawab dengan hujjah, dengan dalil. Kalau tidak ada hujjah, tidak ada dalil, maka kita harus merubah sikap kita, mau tidak mau. Dan kita harus tunduk pada Allah wa qala Rasul. Dan kita mengalahkan hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya, dan bisa dia dalam keadaan menguasai dirinya sendiri. Jangan mau dalam keadaan diseret oleh hawa nafsu dan syaitan. Jangan mau diarahkan oleh syaitan dan hawa nafsu ke arah-arah yang sesat, ke arah-arah yang menyelisihi hikmah, menyelisihi qaulullah wa qaul rasul. Ikhwani fillah, na'udzubikumullah. Nasallallahu ta'ala ala hidayah. Wa nasallallahu ta'ala tawfiq. ونبوها تعالى هي سلم من الذين يسلمون القول ويتبعون أحسنه. آمين. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin, sidang jumat berbahagia. Allah Subhanahu wa taala bahkan berbicara tentang hawa lebih jelek lagi dalam ayat lain dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, araaita man ittakhadha ilaahahu hawaahu afa anta takunu 'alayhi wakeela am hasibtum أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت. Apakah engkau pernah melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang dia ikuti, yang dia tunduk, yang dia sujud kepadanya adalah hawa. Dia berjalan dengan hawa nafsunya, dia berbuat dengan hawa nafsunya, dan dia hidupnya dan matinya untuk hawa nafsu. Orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau bisa menjadi wakil untuknya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun? Apakah kalian mengira bahwa mereka itu mendengar dan mau memahami? Apakah mereka mendengar dan berpikir? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum illa kal an'am, mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bal hum adall sabila, bahkan mereka lebih sesat jalan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dengan gambaran yang mengerikan, bahwa mereka dalam keadaan tidak melihat dan tidak mau berpikir. Mereka adalah seperti an'am. Mereka adalah seperti apa yang Allah gambarkan di ayat lain, sumun, bukmun, umyun, bahum layakilun, buta, tuli, bisu, dan mereka tidak mau berpikir. Kamu ajak bicara mereka dengan ayat, mereka tidak mendengar. Kamu ajak mereka dengan hadis, kamu ajak bicara mereka dengan hujjah, mereka tidak mau berpikir, tidak mau memahami. Kamu ajak bicara, kamu ajak bicara, kamu ajak bicara, jangan dikira mereka mendengar. Walaupun mereka dalam keadaan di hadapanmu, dalam keadaan dekat denganmu, ketika kamu berbicara dengannya dengan qawlullah wa qawlur rasul, am hasibtum anna aktsarahum yasma'un, apakah kalian kira bahwa mereka itu mendengar atau kebanyakan mereka mau mendengar? Kata Allah, jangan mengira kalau mereka itu mendengar dan mereka memahami. La innahum illa kal'an'am, seperti kamu berbicara dengan an'am, dengan binatang-binatang ternak, kamu ajak bicara mereka tidak mengerti apa-apa. Kamu ajak bicara dengan halal dan haram, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Kamu ajak bicara dia dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat dan hadis, maka sapi akan bisa paham. Maka yang diberi na'adzakumullah, betapa jeleknya mereka yang mengikuti hawa nafsu dan menjadikan sebagai Tuhannya. Jadi ini gambaran yang paling mengerikannya, gambaran yang paling puncaknya. Dan jangan dikira kalau seorang mengikuti hawa nafsunya pada satu perkara atau pada dua perkara, bahwa mereka tidak akan sampai ke sana. Karena sesungguhnya setiap perkara itu akan berjalan ke sana dengan sedikit demi sedikit. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan terseret ke arah sana, ke arah apa yang Allah gambarkan pada satu saat. Ketika dia sudah membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu terus sekali, dua kali, tiga kali, dan terus dia merasa asyik dengan hawa nafsunya, puas dengan hawa nafsunya, sampai pada saat tertentu dia menjadi abidul lil hawa, menjadi penyembah hawa nafsu. Ala'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kata mereka dalam keadaan tidak mendengar, tidak mau berpikir, dan mereka dalam keadaan seperti binatang ternak, berhum adallu sabila. Dan kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmin, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah tetapkan dia 'ala 'ilmin, yang tadi disifati la yasma'u la yaqilun, sedangkan yang kedua ini disifati dengan bahwa mereka adallahu Allah 'ala 'ilmin, Allah tetapkan dia di atas ilmu. Wa qadama ala sam'ihi wa qalbihi, dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala sam'ihi wa ala qalbihi wa ja'ala ala batnihi ghishawah, Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, dan Allah berikan tutupan pada matanya. Maka mereka sumun bukun amyun bahula yarji'un, mereka menjadi buta, tuli, bisu dan akhirnya mati. Hatinya kaku, beku, dan dia tidak bisa berpikir dengan pemikiran yang sehat. Tidak bisa memahami dengan hatinya. Ayat qawun. Dan Allah SWT menyatakan, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah sesatkan dia? Siapa yang bisa memimpinnya ke arah hidayah kalau Allah sudah sesatkan dia? Adallahu Allahu 'ala 'ilmin, kenapa Allah biqadarihi wa qadarihi menjadikan dia sesat walaupun dia mengerti ilmu? Karena dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dia manutnya hanya pada hawa nafsu, tunduknya pada kemauannya sendiri. Pokoknya saya mau begini, pokoknya saya benci, pokoknya saya tidak suka, pokoknya. Itu bukan jadi, itu bukan hujjah. Dan itu bukti kalau engkau mengikuti hawa nafsu, mengikuti selera pribadinya sendiri, kepuasan hawa nafsunya sendiri. Istaghfirullah, ayuhal muslim. Istaghfirullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita kepada kekufuran. Jangan sampai Allah mengembalikan kita kepada kesesatan. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyeret kembali keluar dari tauhid, keluar dari sunnah nabawiyah. Na'udzubillah, Allah tempatkan, Allah timpakan dia dengan kerendahan dan kehinaan. Maka bagaimana a'azakumullah, usikum wa iyaya ditakullah. Aku wasiatkan kepada hadirin sama-sama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan kemudian berupaya untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, berupaya untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, dan dia berjalan di atas hujjah, berbicara di atas hujjah, bersikap di atas hujjah, ucapannya dengan dalil, perbuatannya dengan dalil, dan juga sikap-sikapnya dengan dalil. Qallahu qala rasul. Fadallahu ta'ala ala hidayah wa rahmah. Wadallahu ta'ala yahdiyana wa yahdi muslimin ila sawa'is sabil. Wadallahu ta'ala ayyatana lamna ladina yastamina al-qawla fayatabina ahsanah.